إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. قوم مسلمين رحمكم الله. Pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang sangat besar dan sangat banyak, tidak terhitung dan tidak terbilang. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah al-hidayah. Hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah karunia yang agung dan mulia yang tidak bisa ditukar dengan suatu apapun dari perkara dunia. Hidayah adalah suatu perkara yang sangat mahal nilainya, yang tidak bisa ditukar dengan al-amwal, harta benda, ataupun jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya dari ni'amid dunia, dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Hafizhani wa hafizhakumullahu jami'an. Hidayah adalah suatu perkara yang semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan hidayah taufiq. Hidayah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mahalnya hidayah itu taufik, oleh karena itu hidayah itu taufik hanya semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah ini tidak akan bisa diwarisi dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, pendahulu kita. Hafizhani wa hafizhakumullah. Demikian pula hidayah ini pula tidak akan bisa diwariskan kepada anak cucu kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena mahalnya hidayah dan besarnya nilai hidayah, kita tidak bisa membagi hidayah tersebut kepada siapa yang kita kehendaki. Kita tidak akan mampu membagi-bagi hidayah tersebut kepada siapa yang kita cintai rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita mencintai buat orang tua kita hidayah? Bukankah kita suka dan senang jikalau saudara kita mendapatkan hidayah, menerima kebenaran, menerima al-haq, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah kita senang dan kita suka kalau seandainya saudara-saudara kita, masyarakat kita, tetangga kita, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita tidak bisa membagi-bagikan hidayah tersebut sesuai dengan kehendak kita, walaupun itu adalah orang yang paling kita cintai, walaupun dia adalah orang yang paling dekat hubungannya, kekerabatannya dengan kita. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu contoh, beliau ingin dan suka menghidayahkan atau memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Beliau ingin agar paman beliau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di saat itu Abu Talib, selain dia adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga termasuk dari orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun di saat itu Abu Talib dalam kondisi kufur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berada di atas agama nenek moyang, yaitu agama Abdul Muttalib. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha agar pamannya mendapatkan hidayah. Akan tetapi walaupun beliau adalah seorang nabi dan rasul, tetapi hidayah itu semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat datang ajal atau ketika datang waktu kematian Abu Talib, ketika Abu Talib dalam kondisi sakaratul maut, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk pamannya. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib telah dalam kondisi sakaratul maut, datang ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Dan ketika itu di sana ada dua orang dari orang-orang kafir, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, demikian pula Abu Jahal, telah berada di sisi Abu Talib di saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah agar sampai kepada pamannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dengan sebuah tawaran yang sangat mulia dan agung, agar Abu Talib bisa dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ya am, kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajabiha indallah, sebuah kalimat, apabila engkau mengucapkannya, aku akan bisa membelamu kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebuah hidayah di akhir ujung kehidupan Abu Talib. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Akan tetapi dua orang yang berada di sampingnya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tidak mau kalah. Keduanya membisikkan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib, bapak kita? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi tawaran beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya am, Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan bisa dengan kalimat tersebut membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena betapa besarnya jasa Abu Thalib di saat itu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan, dari permusuhan orang-orang kafir di saat itu. Hafizani wa hafizakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kedua kalinya. Maka akhirnya pun dua orang tadi mengulangi kembali. Fa'ada, mengulangi, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Maka fakana akhiru kalamih, akhir ucapan Abu Thalib di saat itu adalah kana ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agama Abdul Muttalib, nenek moyangnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wa aba an yakula la ilaha illallah. Di saat itu Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anhu. Aku benar-benar akan terus memintakan ampun buatmu kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjanji akan terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat sang paman selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampun kepadamu. Maka di saat itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Ma kana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walaupun dia adalah kerabat dekat, walaupun ia adalah kerabat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, hafizani wa hafizakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam kisah Abu Thalib ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai, kepada orang yang engkau sukai, kepada orang yang engkau sayangi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallah, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hadis yang telah kita bacakan, kita mengerti bahwa hidayah, at-taufiq, nilainya sangat mahal. Tidak ada perkara yang bisa menukarnya dengan suatu apapun. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangat beliau untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksud dari ayat ini adalah engkau tidak mampu memberikan hidayah atau taufik, hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun hidayah jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa al irsyad, bimbingan, wal bayan, penjelasan. Itu adalah barakallahu fikum, dimampui oleh Rasul dan selain Rasul, dari orang soleh, dari siapa saja barakallahu fikum yang memiliki ilmu untuk bisa memberikan penjelasan, bimbingan, arahan, nasihat, peringatan. Itu adalah al-bayan, penjelasan, peringatan, dan bimbingan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga dari dua jenis hidayah ini, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad wal bayan, hidayatul taufik inilah hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua, hidayah ini bisa diberikan oleh barakallahu fikum siapapun yang bisa memberikan penjelasan, peringatan, bimbingan, arahan, dan nasihat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hidayatul taufik karena mahalnya, walaupun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha memberikan hidayah kepada orang yang paling berjasa dalam perlindungan yang melindunginya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kemampuannya, yakni kemampuan untuk memberikan hidayah atau taufik. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hidayah atau taufik bisa diraih dengan al-asbab, dengan sebab-sebab. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang mana tentunya pertama kali itu adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang menempuh jalan-jalan keselamatan, yang menempuh sebab-sebab hidayah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulas salam. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah dengannya siapa yang mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, subulas salam, dari jalan-jalan keselamatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya syarat yang pertama seorang ketika menginginkan untuk mendapatkan hidayah atau taufik adalah keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencari hidayah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kejujuran dalam hatinya ingin mencari kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, at-takhallus, membersihkan diri. Wat-tajarrud lil-haq, membersihkan diri, memurnikan diri di dalam mencari al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak ada tendensi apapun di dalam mencari kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullah. Bukan karena kekerabatan, bukan karena kedudukan, mencari jabatan, mencari pamor, mencari kedudukan di mata seorang tokoh, seorang pemimpin, mencari kedudukan di hati seorang alim dan yang semisalnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian bukan pula karena ingin mencari wanita, harta benda, atau bukan karena tendensi, hafidhani wa hafidhakumullah, perasaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau perasaan sudah main dan kepentingan-kepentingan pribadi yang menyangkut dalam perkara perjalanannya mencari hidayah, maka dia akan barakallahu fikum menolak hidayah dengan sebab karena dia tidak cocok dengan tujuan dan kepentingan pribadinya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mungkin karena ada sakit hati dengan seorang yang pembawa hidayah, seorang yang menjelaskan kebenaran, ada perkara pribadi, permusuhan, ada urusan bisnis, ada urusan dunia lainnya yang dia telah memiliki barakallahu fikum permasalahan sebelumnya. Kepentingan-kepentingan pribadi inilah yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena tidak ada kejujuran dan tidak ada keikhlasan di dalam mencari hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kondisinya demikian, maka matanya akan tertutup, telinganya akan tersumbat, dan hatinya pun akan terkunci. Bagaimanapun Anda berusaha menjelaskan, memberikan sebab-sebab dan jalan-jalan hidayah dengan mengirimkan surat, dengan menelpon, dengan berbicara, dengan berjidal, dengan memberikan risalah-risalah, tidak akan mampu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena hatinya telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dalam hatinya telah ada penyakit. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hatinya terdapat penyakit, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambah penyakit tersebut sehingga dia semakin jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, maka banyak-banyaklah kita semuanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan sebuah doa agar kita tidak menyimpang, tidak melesat setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang lebih parah. Seorang telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengerti al-haq, mengerti kebatilan, kemudian dengan sebab hafidhani wa hafidhakumullah dari kepentingan-kepentingannya, dia meninggalkan kebenaran. Akhirnya pun dia menjauh dari al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.